أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حاضرين مؤمنين مؤمنات yang dimuliakan. Ini kali pertama kita kuliah pada hari Jumaat. Dan ramai yang barangkali tak tahu dia datang pada hari Isnin lepas. Lalu dia sangka sebulan kita tak ada. Seminggu kita tak ada. InsyaAllah kita kuliah yang tetapnya Isnin dan Rabu, melainkan kalau kita bagi tahu kita tak ada. Kalau kita tidak bagi tahu, kita kira adalah insyaAllah. Kita buat hari Jumaat ni ialah tambahan. Ni ramai yang tak tahu, tapi kita kira tambahan dan kita akan bagi tahu bila ada insyaAllah. Saya nak tadi dalam khutbah Jumaat kita telah sentuh berhubung dengan kunut nazilah. Tadi di dalam radio Perlis pun ada yang bertanya tentang kunut nazilah. Jadi saya nak bahaskan sedikit sebelum kita baca kitab ni berhubung dengan kunut nazilah ini, seperti mana yang kita sebut tadi dan sebahagian tuan-tuan dengar. Kita hadapi masalah umat Islam pada hari ini. Bukan hari ini saja, sejak berapa lama dah umat Islam menghadapi masalah yang sangat besar. Setiap hari darah yang ditumpahkan ialah darah umat Islam. Bahkan kita duka cita, masjid-masjid orang Islam, masjid-masjid utama, tak berani pun untuk berdoa, meminta Allah mengambil tindakan kepada kuasa-kuasa besar yang zalim ni. Bukan kata nak kutuk mereka dalam khutbah atau kutuk mereka dalam ucapan, hatta nak doa pun sebut terang-terang pun tak berani. Demikianlah di Masjidil Haram, nama Amerika tak naik, hanya dia sebut musuh-musuh saja. Kita duka cita ketakutan orang Islam. Oleh kerana itu saya cuba sebut, walaupun ada orang tegur, tapi saya sebutlah juga. Ha? Kalau mufti tak pandai sebut, hak lain pun tak mau sebutlah. Biar ada mufti yang sebut, mufti-mufti negeri lain pun harap-harap sebut juga. Ha? Sebut kebangsatan dan kedajalan mereka ni, dan kuasa-kuasa jahat ini yang terdiri daripada Britain, juga Australia, dan mana saja negara Eropah yang bersekongkol membunuh orang Islam. Kashmir dalam masalah yang sama. Saban hari orang Islam dibunuh, wanita-wanitanya dirogol. Kita bukan perkauman, tapi hati kita terguris. Orang Islam tak lakukan pun. Oleh kerana Kashmir lemah, India tindas dia dan bunuh wanita-wanitanya, membunuh para pemuda. India tu maksudnya Hindu. Hindu di India, bukan orang Islam India. Sedangkan orang Islam tak buat benda yang sama pun pada Hindu. Tidak buat perkara yang sama dalam negara kita, mereka dapat hidup aman. Kita tak bunuh orang tanpa sebab. Tapi tindakan kerajaan India memburu pejuang-pejuang Kashmir, memburu orang Kashmir. Mereka bangkit berjuang disebabkan mereka ditindas dan dibunuh. Ada tindakan kezaliman yang orang tak senarai pun India sebagai negara teroris. Demikian banyak tempat. Tapi kita sedang membicarakan tentang Masjidil Aqsa. Kita dah patut lama baca kunut nazilah ni. Tapi oleh kerana kita ketinggalan, maka kita nak hidupkan sunnah ni. Dahlah kita tak dapat buat apa-apa, maka kita buat kunut nazilah. Kunut yang dibaca apabila kita menghadapi balak, serangan musuh, kejahatan, kekejaman. Nabi SAW pernah melakukan kunut ini selama sebulan. berdoa syahran mutatabian. Nabi buat sebulan Nabi doa agar Allah Subhanahu wa taala mengambil tindakan kepada Ra'il, kepada Bani Salim, Ra'il, Zakwan dan Asiyah. Mereka ni Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar utusan qura, ahli yang dapat membaca Al-Quran. Mereka ada perjanjian dengan Nabi. Depa khianat, depa bunuh utusan Nabi. Nabi marah, Nabi kecewa dengan tindakan mereka. Baginda duka cita dengan tindakan mereka. Baginda doa. Sebab tu dalam hadis disebut, kana idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi raka'atil akhirah ba'da ruku'. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak berdoa supaya Allah ambil tindakan kepada satu orang ataupun berdoa supaya Allah tolong satu orang, baginda akan kunut selepas daripada rokok yang akhir. Pada rakaat yang akhir selepas daripada rokok, baginda akan kunut. Dalam Arab ni dia kata kalau da'a, da'a lahu au yad'u lahu, doa untuk dia, bagi baik, belah baik. Kalau yad'u ala, tambah ala, doa bagi lingkup, bagi tempat timpa bala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia doa pada rakaat yang akhir selepas daripada rukuk. Sebab apa kita penting sebut selepas daripada rukuk? Kerana kunut ni boleh sebelum daripada rukuk. Kunut ni bukan selepas daripada rukuk. Bahkan sebahagian para fuqaha, para ulama hadis lebih condong menyatakan kunut witir sebelum rukuk. Walaupun kedua-duanya tak apalah, selepas dan selepas. Tapi kunut witir sebelum rokok itu disebut di dalam banyak juga hadis. Yang selepas rokok yang confirm nawazil ataupun nazilah, kunut nazilah. Baginda kunut nazilah. Selepas baginda membaca sami'a Allahu liman hamidah, rabbana Allahumma rabbana lakal hamd, baginda sallallahu alaihi wasallam akan berdoa untuk doa kunut. Bukan doa kunut yang kita faham Allahumma hdini tu. Doa supaya ambil tindakan kepada orang yang menzalimi Islam. Maksudnya selepas daripada kita rokok, kemudian kita mula doa, kita start terus doa Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Umpamanya, Allahumma ansuril mujahidin fi Falastin. Ya Allah, tolonglah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah mujahidin di Palestin. Tolonglah mujahidin. Allah mansuril mujahidin fi Iraq. Allah mansuril mujahidin fi kulli makan. Pada setiap tempat, pada Kashmir, pada mana, doa. Boleh doa. Tak payah kita angkat-angkat Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kemudian barulah kita nak doa, tak. Tak disunatkan demikian. Allahumma hdini fi man hadait itu untuk witir. Yang ni kita doa untuk nazilah saja. Untuk berlakunya peristiwa. Ada orang kata tak hafal, takkan tak boleh hafal, pendek. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah Islam dan kaum muslimin. Tak boleh kan nak apa itu? Tak apa. Allah Ta'ala ma'ah. Siap baik dia tahu rumah dia nak balik tahun lah. Sikit sangat nak apa itu. Tapi dah tak upaya ke. Mayang kan apa-apa, mayang di masjid. Itu imam yang baca. Kalau itu imam panjang tu pun tak larat nak apa. Kena tukar pelet lah. Wa kana yajharu bi du'aihi, dalam riwayat hadis yang lain, baginda jahar, baginda jelas dalam doa dia. Bukan kata sembahyang zuhur, kerana sembahyang zuhur ni adalah sembahyang yang bacaannya sir, tu imam pun angkat baca pelan, tak dengar dah tak. Tang doa nak qunut nazilah tu jelas. Jelas. Demikian juga asar. Jelas. Ha? Wa yarfa'u yadayhi, dalam sebagian riwayat yang lain disebut bagi nak angkat tangan. Angkat tangan. Wa yu'minu man khalfahu, dan mengaminkan doa baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang ada di belakang baginda. Jadi makmum ni janganlah duduk sengap lah, dan amin dengarlah. Orang Melayu ni mulut dia berat sikit. Amin, amin. Amin, kalau kita ada amin tempat lain kuat kan? Amin kan. Tapi kita dah masuk amin solat dah. Tapi yang ni kita amin, amin. Kita aminkan doa imam ketika imam membaca qunut nazilah. Sebab tu orang Melayu sehingga dia pergi ke Masjidil Haram, witir tu imam duk doa, dia tak apa amin. Habis cerita macam mana? Eh, dia bagus tu imam doa, dia kata, eh, Arab tepi aku tadi teriak sungguh. Dia bukan cerita apa yang doa tu. Dia tak, orang kali dia tak faham kot Tuhan ampun dia. Okey, tapi yang penting lah, kita yang duduk belakang ni, aminkan imam. Aminkan imam. Bagi jelas aminnya. Dan baginda qunut nazilah ini pada semua sembahyang yang lima waktu. Semua baginda qunut. Dan baginda tak sebut melainkan untuk doa pada satu kaum dan untuk menangkan satu kaum. Antaranya baginda pernah sebut Allahumma anjil Walid ibn al-Walid wa Salamah bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah. Nabi doa pada mereka. Kemudian Nabi pernah minta supaya Allah ambil tindakan pada puak-puak yang lawan baginda. Ra'il, Zakwan, Lihyan, Usiyah. Nabi minta supaya diturunkan daripada mereka kemarau macam mana kemaraunya zaman Nabi Yusuf. Nabi marah. Khianat. Buat perjanjian dengan Nabi, tak apa Rasulullah. Hantar mailah wakil, kata. Kami pun nak tahu macam mana Islam. Nabi hantar hak terpilih. Nabi pilih sahabat hak kemah-kemah bi. Depa bunuh. Depa khianat. Nabi doa, Nabi mayang, Nabi doa kat apa. Depa bunuh tu menunjukkan satu hal, pertama menunjukkan Nabi tak tahu benda ghaib hak nak mai, melainkan apa yang Tuhan beritahu. Tok guru tarekat tu mengaku hebat lebih daripada Nabi. Ada sebut tarekat, tak ingat. Ada satu orang perempuan di Perak, nama dia Maryam, dia mengaku jadi Nabi. Dia hantarlah surat menyurat apa semua. Salah satu surat dia hantar kat saya. Dia adalah Rasul Tuhan yang perempuan. Dia hantar pada Perdana Menteri. Dia hantar pada Mufti Perak. Dia hantar kepada siapa? Satu dia hantar saya. Dia merapulah surat tu. Dia tabal orang tu dia. Kalau saya boleh sokong dia, dia pun nak jadi Rasul kat dia lah. Dia lantik. Dia hantar surat. Supaya dia nak jadi menteri. Dia Rasul perempuan, dia perempuan. Dia hantar pada Perdana Menteri. Sebab tu, gila ni banyak jenis. Ada orang gila nak jadi Nabi. Itu satu jenis gila. Ada gila nak jadi Imam Mahdi, macam Arqam. Syok macam nak tu, rasa nak jadi Imam Mahdi. Bangun tidur, pericak nak jadi Imam Mahdi. Bangkit tidur. Macam orang politik lah, kan? Ada orang gila. Tapi paling hebat setakat ni, orang Melayu gila ayah pin lah. Gila jadi Tuhan. Jahannam tu. Selepas daripada selesai daripada qunut, baginda menyebut Allahu Akbar, fayasjud. Kemudian baginda sujud. Jadi lepas habis kunut tu, baginda angkat tangan, baginda turun, baginda berkata Allahu Akbar, baginda turun, sujud. Maka demikian dilakukan di dalam sunnah. Dah kita bahas dalam masalah kunut ni, kita sebut sikit tentang apa pandangan kebanyakan ulama hadis berhubung dengan mengkhaskan kunut pada waktu subuh ataupun kunut subuh ni. Sebenarnya jika diteliti dalam hadis-hadis yang banyak, tidak ada suatu alasan yang kukuh untuk kita katakan Nabi pernah mengkhususkan bagi sembahyang subuh itu suatu kunut yang khas. Tak ada alasan. Bahkan Abi Malik Al-Ashja'i, nama dia Sa'ad bin Tariq, anak kepada Abdullah bin Abi Aufa, anak sahabat. Abdullah bin Abi Aufa ni sahabat, sahabi. Dia berguru juga dengan Anas bin Malik, Abi Malik Al-Ashja'i. Dia kata, qultu li abi, aku pernah bertanya bapakku, ya abati innaka sallaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali ha huna bil Kufah wa Ali ha huna bil Kufah nahwa 5 sinin akanu yaqnutuna fil fajri. Dia kata, wahai ayahku, dia tanya, sesungguhnya engkau telah sembahyang di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Di Abu Bakar, Umar dan Uthman dan Ali di Kufah. Ali jadi, pasal apa Ali, dia sentra pemerintahan dia tu di Kufah. Semayang di Kufah ni selama 5 tahun. Sepanjang Ali duduk jadi itu hang semayang. Akanu yaqnutuna fil fajr. Adakah mereka semua yang hang semayang ni berkunut pada waktu subuh? Jawab Abdullah bin Abi Aufa, sahabi ni, ay bunai muhdas, wahai anakku, ini perkara yang diada-adakan. Jawabnya. Riwayat ini sabit, disebut oleh Imam Ahmad, disebut oleh Al-Imam At-Tirmizi, dan disebut oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan ianya adalah sahih. Jadi menunjukkan bahawasanya kalau sekiranya kunut subuh ini benda yang ma'ruf, tentulah Abdullah bin Abi Aufa, bapa Abu Malik Al-Ashja'i, Sa'ad bin Tariq ni tidak akan sebut macam ni. Mesti dia tahu dia mayang belakang Nabi. Anak dia tanya, mayang belakang Nabi. Katakanlah masa Nabi, katalah Nabi masa Nabi, Nabi kunut tu, dia pun kata pada sebulan yang akhir sebelum meninggal, sembahyang subuh. Mungkin dia tak tahu. Mungkin Abdullah bin Abi Aufa tak tahu, kan? Jadi dia tak tahu kata Nabi kunut, mungkin masa tu dia tak tahu. Tapi kalau Nabi kunut sebulan yang akhir, mesti Abu Bakar buat. Kita katalah hak zaman Nabi tu dia tak dan banyak. Kut semayang subuh dia semayang tempat lain ke? Hak masa Nabi kunut sebulan yang akhir dia tak main ke? Dia pergi duduk kawasan lain ke? Tak apalah. Tapi bila hang semayang belakang Abu Bakar, takkan Abu Bakar nak tinggal kalau dah Nabi duk buat? Demikian bila hang semayang belakang Umar, demikian bila semayang belakang Uthman, dan demikian bila semayang belakang Umar, dan demikian apabila salat di belakang Ali. Cumanya menunjukkan pandangan yang kata dikhususkan kunut pada waktu subuh ni dah ada lah masa tu. Menunjukkan. Bahkan ada di kalangan riwayat, di kalangan tabi'in, iaitu Sa'id bin Jubair ni tabi'in dan terkenal. Sa'id ni terkenal, dia dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Tabi'in. Orang kata perkataan ni daripada Ibnu Abbas. Wallahu ta'ala alam, rasa yang paling sahih ialah kataan Sa'id bin Jubair. Kata dia, innal qunuta fi salatil fajri bid'atun. Sesungguhnya qunut pada salat fajar itu bid'ah. Dia kata, tuan-tuan saya kata lah. Tuan-tuan dengar je dia kata ni. Ha? Saya kira dia kata, bangkit lah. Tapi kalau ada orang kata bid'ah, bukan kali pertama kata lah. Maksudnya ada orang dah kata lah. Sa'id bin Jubair tu kata. Seperti mana yang riwayatkan daripada dia, dia kata benda ni. Ya. Sebab tu ada ada kes apabila ada ustaz kata kunut tu bid'ah, lalu dibincangkan. Ada Masjid Kangak ni sendiri buat buat laporan kata mana boleh kata macam tu. Saya pun tak apa setuju kalau kita pekerah, tapi nak kata orang tak pernah kata tak betul. Memang orang pernah kata, cumanya orang hak awam ni dia barangkali dia tak tahu. Jadi kita cakap cara orang tak tahu lah. Ha? Nanti dia salah sangka apa. Nanti kita bersambang. Nak tu macam mana. Ada riwayat yang disebut oleh Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ni, tuan-tuan semua tahu bahawa Muhammad bin Sirin ni ialah tabi'i. Tabi'i ni anak murid sahabat. Ha? Tuan-tuan sahabat ni jamin. Tuan-tuan orang guru dengan sahabat hebatlah, pasal tok guru dia hebat. Saya rasa lega apabila Dr. Yusuf Qardawi, sebelum ni kita dok rasa macam dengan Syiah ni macam tak apa clear. Dia dah balah dengan Syiah, dan dia kata Syiah ni tak boleh. Hampa memang dok macam mana kami nak pakat dengan hampa dok maki sahabat. Hampa kapirkan dia. Kami ahli sunnah ni tak ada orang sunnah dok cerca ahli baik ni, tak ada. Nak kata orang sunnah pergi kata Sayyidina Ali tak guna, tak ada, tak ada. Sama sekali tak kata lah orang ahli sunnah. Kepada Al-Hasan ke, kepada Al-Husain ke, orang ahli sunnah tak kata. Tapi hampa kata orang hak kami sayang, hak orang hampa sayang ahli baik tu, kami pun sayang. Kami dah sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami dah sebut. Tapi hampa dah langgar sempadan. Hampa kafirkan. Nampak kafir kan? Muhammad bin Sirin ni terkenal lah tuan-tuan. Siapa dia terkenal? Ramai. Banyak dia tabi'i. Salah satu terkenal Muhammad bin Sirin ni, Muhammad bin Sirin ni, kerana dia menafsirkan mimpi. Orang yang Tuhan bagi kurnia pandai tafsir mimpi. Mimpi ni macam-macam jenis lah. Ada mimpi yang boleh pakai, ada mimpi yang tak boleh pakai. Mimpi yang tak boleh pakai itu dipanggil Adghasul Ahlam. Ha? Kacau tidur. Kita pagi siang duk buat kerja, nyangkui belakang rumah, cangkui pi, cangkui mai. Malam tidur, mimpi jumpa harta karun. Dia panggil Adghasul Ahlam. Dia kacau, kacau, dia igawan. Orang Melayu semua harta karun. Karun tenggelam di Mesir atau dia timbul di Polik. Kan? Karun. Harta lah, harta dia jumpa ni. Tapi ada mimpi yang benar. Sebab tu Nabi Yusuf terkenal kerana menafsirkan mimpi. Cuma para sarjana, para ulama, mereka sebut macam manakah mimpi yang benar dan mimpi yang tak benar. Secara umumnya mimpi yang benar ini tuan-tuan, mimpi ni sama ada dia berlaku berulang-ulang kali, hampir sama, seolah-olah satu-satu mesej ingin disampaikan kepada kita, ataupun berlaku sekali tapi dia sentiasa lekat dalam ingatan kita. Dia ada mesej dia. Kita minta supaya mimpi itu mimpi yang benar. Ru'yatan sadiqatan salihatan. Mimpi yang benar dan baik. Ada mimpi yang benar tapi tak baik. Tanda yang tak baik. Tak bagus. Tak bagus. Mimpi yang benar dan baik. Dalam surah Yusuf kan banyak. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Wah ayahku, aku melihat sebelah bintang. Sebelah planet. Wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Matahari dan bulan aku tengok mereka semua sujud padaku. Mimpi itu benar. mimpi yang tak benar ni, mimpi yang benar ni orang Islam saja ke, orang kafir pun mimpi juga. Orang kafir pun boleh mimpi juga. Sekalipun tak benar. Raja pada zaman Nabi Yusuf, dia mimpi. Dia kafir. Mimpi dia ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Jadi Allah bagi kurnia mimpi ni, dia bagi. Sebahagian orang mimpi dia benar. Para ulama menyebut orang yang cakap masa siang dia benar, masa duk jaga benar, biasanya mimpi dia benar. Kaki kelentong maksud ni, mimpi pun mimpi kelentong. Ada mimpi karut, kerana mimpi karut dia tak pakai. Cuma mimpi ni bukan semua orang, dia mimpi ni bahasa simbolik. Bukan semua orang pandai untuk tafsirkan mimpi. Ibnu Sirin dikatakan orang yang pandai tafsirkan mimpi. Sebelum nak cerita, cerita Ibnu Sirin ni. Pandai tafsirkan mimpi. Dan Ibnu Sirin, ada buku orang tafsiran mimpi oleh Ibnu Sirin. Ibnu Sirin tu Muhammad bin Sirin lah. Ha, buku tu tipu. Ibnu Sirin tak pernah tulis buku tentang tafsir mimpi ni. Tapi dia terkenal lah pandai. Macam-macam orang yang pandai tafsir mimpi. Saya selalu sebut dalam contoh. Ada orang bawa mai pada orang yang pandai tafsir mimpi. Bagi tahu dia. Dia kata, aku mimpi ayam bapak masuklah rumah aku. Kena makan makanan aku, kena lari keluar. Apa maksud ni? Dia kata, kalau hang kehilangan barang, beritahu tu. Lepas duduk lama dia hilang barang. Hilang semua barang dia. Dia kata, cuba hang pergi tanya ni. Tukang bang. Ada dia kebah barang apa rumah. Tukang bang masjid takkan kot. Dia pergi tanya ambil. Tanya-tanya dia kata, macam mana hang tahu kata aku ambil? Ha. Cerita ni dinasandar kepada Ibn Sirin. Tapi Ibn Sirin kata, Ibn Sirin macam mana hang tahu? Dia habang kata dia mimpi ayam masuk rumah dia. Ayam ni melambangkan orang yang berkokok pada waktu pagi. Sama sifat dia macam dengan orang tukang azan. Ayam menggerakkan orang. Maksudnya ceritanya mimpi ni simbolik lah. Tapi kita jangan pula duk mimpi yang tak tahuan. Kita pergi sangka orang lain pula. Tu janganlah. Kita orang Melayu ni tuan-tuan, masalah macam saya sebut tadi. Benda yang tak hantu pun dia kata hantu. Sakit perut, aku rasa kena hantu lah ni. Semua sakit kepala, gastrit, kanser, semua hantu. Tu saya kata sampai hantu peras, tertekan. Hantu pun tension. Kerana dia ada hantu kata, amboi aku tak buat apa, dia tuduh aku sampai. Tu kadang-kadang kalau hantu ni dia boleh buat bantahan, dia akan buat bantahan pada masyarakat Melayu yang semua benda dituduh pada hantu. Tok Bomo dia bidang apa tuan-tuan? Tok Bomo ni kerja dia mesti bagi tahu, mesti dapat trace, dapat kesan apa penyakit. Kalau doktor test dia kata, saya tak apa tahu, nak kena x-ray . X-ray pergi dia tahu, dia retak ke. Boleh . Boleh refer pada apa? Film x-ray. Yang x-ray film tu boleh refer kepada bahan yang dia pakai. Bomo dia nak tuduh siapa? Dia tuduh patah orang lain main cek. Tak patah . Kena. Siapa abang kata patah? Geliat dia ni. Tadi dia tuduh kata ada darah tinggi ke apa, pergi cek ke doktor, darah rendah. Doktor kata bohong-bohong. Dia tuduh satu pihak yang tak boleh bela diri, hantu. Pergi cek doktor, doktor kata tang hantu, saya tak tahu nak cek macam mana. Kena cari Ghostbuster lah, mai. Kan? Selagi orang Melayu duk pergi ke Bomo, memang jahanam. Bomo ni tuan-tuan, kalau kata tak apalah, kalau dia bomo patah, dia hurut orang tergeliat masuk balik tu, tak apalah. Kalau dunia ni dah tak ada pakar lah, kita habis dah, pengudah sekali, tak apalah kat Bomo tu. Pi tanya je lah, sakit apa, kok-kok dia tahu, dia tengok. Sampai orang tuan-tuan, dan kemudian Bomo ni dengan perantaraan syaitan. Bila orang tu nak jadi Bomo, dia kena jadi kena dia guna khidmat syaitan. bukan semua bomoh lah, bomoh yang guna syaitan lah, kebanyakan bomoh guna syaitan. Kalau dia pergi jampi, dia mu'alish, dia baca doa apa tak ada. Tapi kita masuk bomoh, bomoh hak guna orang, barang hilang boleh tengung, hantu boleh tangkap bolam botol. Tu pameran hantu orang Melayu pergi penuh tu semua bohong tuan-tuan. Tu saya kata orang kita ni benda-benda ni dia percaya kan? Orang jual cincin, batu cincin kat tepi jalan kat nat-nat tu percaya. Batu cincin ni beli khasiat, nega untung, jadi kaya. Ada orang pergi beli RM10, RM20. Dia tu sendiri 4 tahun dah duk menega tak kaya-kaya, kita beli buat apa? Agama memerangi kebodohan yang macam ni. Pergi orang nak jadi bomoh eh, kalau diguna hantu, hantu ni bukan boleh jin jom balik hang kawan aku, aku dah nak pergi kerja kan? Bukan nak boleh macam tu. Dia ada borang tuntutan hantu, dia ada prosedur khas nak cari hantu eh. Dia kena buat amalan-amalan yang syirik ataupun amalan-amalan yang disukai oleh hantu. Hantu ni jin lah, kita panggil hantu tak bersyuk, jin, syaitan ni, benda yang disukai oleh syaitan ni. Jadi dia bukan boleh ambil, dia kena pergi cari, buat bacaan jampi serapa yang dia rasa puasa hari berapa, dia rasa dia puasa, tapi dia puasa kerana nak dapatkan jin, dia syirik lah, baru jin tu khidmat kat dia. Pijak Quran ke, tulis Quran bagi terbalik ke, ikat tangkai di pinggang ke, semelih ayam putih ke, tabuk bertih ke, pergi bertapa di gua ke, dapatlah benda. Setelah dia buat benda hak Tuhan murka, itu yang syaitan mau, syaitan pun khidmat dengan dia. Bila syaitan khidmat dengan dia, dia balik pergi tempat dia, balik pergi ke tempat dia. Tuan-tuan, orang tak tahu lagi dia bomoh ke tak. Jadi dia, dia bagi arahan kepada jin dia. Hampir rumah budak tu, hampir kucai dia, bagi dia khayau malam ke apa. Khayau budak tu, oh, wah, wah, wah. Tak baik, mai tak baik. Lepas tu orang kata, eh, aku tak tahu, aku dengar kata orang kita ada depan tu, Pak Man tu, dia pandai kat berubat, pergi tengok dia. Pipi panggil kat dia, eh, baru, baru pegang gelas ayam, baik dah. Apa tak baik, syaitan dia. Syaitan bisnes nama dia. Rakan kongsi perniagaan. Dia tahu, eh, pandai lah, pandai. Dia kata, mujarab sungguh. Lepas tu orang nak cerita, berapa orang mengkerah? Bagilah, kena ada 15 dit. Tuan-tuan, siapa nak bagi 15 dit? Itu psikologi lah. Cuba sungguh bagi 15 dit kat dia, dia sumpah kita 6 ekor hantu dia tak main. Bagilah RM20, 15 dit. Minta RM20, cah mahal sangat. Habak 15 dit, nampak-nampak. Bubuh lah kuat teh tu, tambah, top up. Dapat. Oh baik. Dia ni pun beru. Dia kata bagus. Dia kata anak pun malam tu dia kata kiau. Panggil tu baik. Duduk dah 3 hari kiau pula budak sana. Lama-lama terkenal. Dia kutip duit macam tu lah. Gunakan syaitan. Kita rasa macam dia pandai. Syaitan dia. Syaitan dia. Sebab itu bila ada je bomoh baru, berkeliaranlah penyakit baru di satu kawasan. Tengoklah. Kontu kena histeria kono. Dan akan ada orang yang mai yang tidak kerana syaitan dia. Kan ada. Dia tu sakit. Aku ni duk tengok sakit lama dah, duk sakit lutut ni. Padahal dia gout. Makan. Oh, dia tengok-tengok. Oh, patut pun dia kata. Ada benda duk tokak. Cik. Dia tak abang benda apa. Asid lebih ke apa. Dia tak abang. Habis tu nak buat nak ambil main telok pusi dia pun teruk, pecah lah telok, telok ni pun nampak tak gagah pun kita pun nampak lah. Nampak telur tu, nampak apa? Takut Tok Bomo sumpah ke apa, mengaku bi. Pelepas duit pi kat dia. Jin tak terlibat dalam menyakitkan lutut dia. Dia tuduh jin. Dia kata, hantu bagi lutut aku sakit. Begitulah cerita Bomo, tuan-tuan. Sehingga berkembanglah Bomo dalam tradisi Melayu ni. Bomo-bomo tu ahli sihir. Sebab tu orang yang baca doa, yang baca qul huwallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu binnas 3 kali, pagi dan petang, insyaAllah dia tidak akan kena benda ni. Hadirin mukminin sekalian, ini yang saya sebut tentang apa? Tentang bomo. Balik kepada mimpi ada yang hakikat tadi dan ada yang khayal. Yang hakikat, Ibn Sirin penafsir mimpi. Kata Ibn Sirin, annahu su'ila Anas bin Malik, ditanya Anas bin Malik, aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subh, adakah Nabi kunut pada waktu subuh? Qala na'am. Faqila aw qanata qabla ruku' atau ba'da ruku'. Adakah Nabi qunut sebelum rukuk atau selepas rukuk? Qala ba'da ruku' yasiran, selepas daripada rukuk sikit, lepas daripada rukuk terus qunut subuh. Hadis ni telah menyebabkan sebahagian orang sangka inilah hadis yang menjadi teras menunjukkan Nabi qunut masa subuh. Pasal ditanya Anas, adakah Nabi qunut masa subuh? Dia kata ya. Sebelum rokok atau selepas rokok? Dia kata selepas daripada rokok. Sebenarnya, jika kita tengok hadis ni, kita tahu dia tanya Anas, Nabi kunut tak masa subuh? Anas kata ya. Maksud Anas kunut apa? Kunut nazilah. Pasal apa kita kata kunut nazilah? Anas tak kata apa? Anas tak kata? Sebab Abi Hurairah radhiyallahu an kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata ba'da ruku'. Sesungguhnya Nabi apabila hendak berdoa untuk Tuhan ambil tindakan pada satu orang atau tolong satu orang, dia akan kunut selepas rokok. Sama dengan Anas kata. Anas kata selepas rokok. Pasal ada kala Nabi kunut sebelum rokok. Jadi bila dia kunut selepas rokok, kita tahu kunut itu kunut nazilah. Pasal apa? Saya dah cerita. Pasal apa kita kata nazilah? Sebabkan dia tak kata. Sebab kita faham daripada hadis-hadis ini, kerana ada hadis yang lain di mana Anas pernah menyebut bahawasanya, fa'an Anasin qala kana qunut fil maghribi wal fajr. Sesungguhnya Nabi SAW, hadis Bukhari, telah qunut pada waktu maghrib dan subuh. Apa siapa maghrib apa tak qunut? Anas kata bukan subuh saja, maghrib juga. Habis tu kunut lepas maghrib sama? Tak. Kunut itu kunut nazilah. Jadi mengkhususkan kunut selepas semasa subuh itu berdasarkan pada hadis Anas tidak begitu kukuh. Kerana ada hadis Anas yang lain, Anas bukan kata Nabi kunut subuh. Anas kata subuh dan maghrib dan subuh. Memang ada hadis Anas ditanya Nabi kunut dan subuh, ya. Dan lepas rokok. Dan ada hadis lain Nabi kata Nabi kunut maghrib dan subuh. Menunjukkan kunut-kunut yang Anas cakap ni ialah kunut nazilah, bukan kunut khusus bagi sembahyang subuh. Ada riwayat yang menyebut mazala Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqal dunya. Sentik Rasulullah itu terus menerus kunut pada waktu fajar sehinggalah baginda meninggal dunia. Hadis ini pada rawinya ada orang yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, ismu dia Isa bin Mahan. Dia adalah orang yang dianggap mungkar dalam hadis, yakni dia selalu menyanggahi rawi yang lebih rawi yang sahih, sedangkan dia dhaif. Dan dia mutakallam fihi, orang yang dipertikaikan di dalam rawi hadis, dia tak layak untuk dia meriwayatkan bab ni. Al-Imam Ibn Imam Ahmad dan An-Nasa'i kata laisa bil qawi, tak kuat dia adalah sebagai perawi. Abu Zur'ah kata yahimu kathiran, keliru banyak Abu Ja'far Ar-Razi ni. Ha? Jadi maka dia tidak kukuh untuk dijadikan sebagai bukti dalam hal ini. Ha? Saya sebut sikit tuan-tuan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kata Al-Imam Ibn Qayyim bahwasanya wa minal muhal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi kulli ghadat ba'da tidalihi min ar-ruku'i yaqulu Allahumma hdini fi man hadait wa tawallani fi man tawallait ila akhir wa yarfa' bidhalika sawtahu wa yu'minu alaihi ashabuhu da'iman ila an faraqa ad-dunya thumma la yakunu dhalika ma'luman 'inda al-ummah bal yudhi'uhu aktsaru ummatihi wa jumhuru ashabihi bal kulluhum hatta yaqulu man yaqulu minhum innahu muhdath. Terjemahan dia maksud dia ni Ibn Qayyim sebut dalam kitab dia Zadul Ma'ad. Apa kata Ibn Qayyim? Adalah sesuatu yang mustahil bahawa Rasulullah bagi setiap pagi itu selepas daripada i'tidal sembahyang subuh, sempat daripada i'tidal daripada rokok, menyebut Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, angkat suara dia tinggi, sahabat yang di belakang dia pun aminkan dia sehingga baginda meninggal dunia. Kemudian benda tu orang lain semua tak tahu. Abu Bakar pun tak tahu, Umar pun tak tahu, Osman pun tak tahu, Ali pun tak tahu. Takkan kalau baginda betul, kalau kata betul lah benda ni seperti yang disebut oleh Abu Ja'far Ar-Razi tadi, kalau lah kita anggap betul, takkan tiba-tiba seperti mana yang disebut oleh Abdullah bin Abi Aufa, dia semayang di belakang mereka ni, mereka ni semua tak tahu benda ni, tak tahu kata ada khas semayang subuh ni, ada kunut khas, mereka tak tahu. Kata dia benda ni pelik lah, kalau sungguh kata Nabi buat sampai-sampai meninggal dunia tiba-tiba sahabat lain tak tahu. Kata dia laisa ma'luman 'inda al-ummah, tak maklum di sisi ummah, bal yudhi'u aktsaru ummati, bahkan kebanyakan umatnya tak buat, wa jumhuru ashabi, dan kebanyakan jumhur sahabat tak buat, majoriti sahabat tak buat, bahkan kesemuanya, hatta sehingga ada yang kata benda ni diada-adakan. Jadi pelik sangatlah kalau benak-benak Abu Ja'far Ar-Razi kata Nabi sebulan sehingga meninggal dunia tetap pagi buat, tiba-tiba siapa pun tak tahu. Abu Bakar pun hak jadi khalifah tak buat, Umar yang jadi khalifah tak buat, Osman yang jadi khalifah tak buat, Ali pun tak buat. Bahkan depa ada di kalangan mereka bila tengok orang buat subuh, dia kata benda ni baru buat ni. Dia kata pelik sangatlah dengan hadis ni, pelik sangat, dah lah rawi dia tu tertolak, bunyi dia pun pelik, dia kata. Kata dia, kalaulah kita anggapkan kata kita andai pilah kata Abu Ja'far Ar-Razi kata tu betul, kita hendaklah andaikan kata dia, kalau nak kata betul pun, kunut itu bermaksud doa, tasbih. Kerana perkataan kunut ni bukan maksud, kunut dipahami sebagai Allahumma hdini fiman hadait ni, dan makna yang macam tu ni faham kemudian. Pasal awalnya Quran kata, sebut tentang apa? Walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Bagi Allah Ta'ala itu apa yang di langit dan bumi, semuanya berkunut kepadanya. Takkan kunut lepas yang tidak. Maksudnya kunut tu semuanya bertasbih, semuanya berdoa, semuanya khusyuk kepada Allah. Kalau barangkali hadis riwayat yang kata Nabi senantiasa kunut sampai meninggal, barangkali maksud Nabi sentiasa doa sebelum nak meninggal tu bagi setiap hari. Ha? Kalau tidak, kalau dipaham kunut lepas yang tidak, susah kita nak faham. Pasal orang lain tak pergi buat. Ha? Orang lain tak pergi buat. Ini adalah, maka dengan ini, maka kita fahamlah bahawasanya apa yang dikatakan kunut selepas subuh itu yang diriwayatkan oleh Anas sebenarnya merujuk kepada kunut nazilah yang sedang kita buat. Maka kita tidak patut hanya buat selepas subuh saja, maka kita buatlah kunut nazilah ini kepada semua sembahyang fardu, bukan hanya khusus saja. Alhamdulillah di Perlis ni tak ada khusus, ha? Di Perlis ni tak ada khusus. Cuma orang kita nanang dia ekstrim masalah ni. Dia orang Malaysia. Orang kita ada hadis menunjukkan tak dia dah ada. Saya Islam Malaysia. Dia apa versi Islam dia tu versi versi Kedah. Macam versi Kelantan ke kan. Jadi pergi Mekah pun tu imam kalau tak kunut pun dia tetap nak kunut dia. Cepat-cepat dia angkat nak kunut. Sehingga di masjid ni pun saya tengok biar tu imam tak kunut ada juga yang nak kunut. Tak payah kunut lah, lagipun untuk imam tak kunut. Innama ju'ilal imam liyuktamabi. Dijadikan imam untuk kita ikut. Dan saya pun tak faham lah kesemayang masjid ni juga saya tengok. Kalau boleh kita tak usah. Pasal siapa kita pada rakaat kedua kita berhenti bagi lama? Nak bagi peluang orang kunut buat apa? Kalau nak berhenti lama kerana nak tasbih apa tak apalah. Tapi tak payahlah berhenti lama kerana nak kunut ke apa. Kerana dah kita tahu bahawasanya sebulan ni kita kunut lah. Yang biasa sami Allahu liman hamidah, kita baca Rabbana lakal hamdan tayyiban mubarakan. Tak apa baca panjang sikit tak apa, memang Nabi baca. Tapi bukan dengan tujuan nak bagi peluang nak kunut pi kunut. Semua orang ikut imam. Innama ju'ilal imam liyuktamma bih, dijadikan imam untuk kita ikut. Jadi imam untuk kita ikut. Ada masjid, satu dua masjid, banyak orang masjid di Perlis ni yang kunut. Kalau kita tanya dia pasal apa kunut, kami kira macam mana dia buat. Tapi dia ceramah, hendaklah dirujuk pada Al-Quran, pada sunnah. Apa-apa, rujukkan orang Islam, Al-Quran dan hadis. Tapi bila orang suruh tanya dia, pasal apa kami buat? Rujuk, tengok dia ramai dia buat, belah-belah Kedah buat. Hang kena tambah, rujukkan kami Quran sunnah dan orang Kedah. Apa tambah buah? Jangan kata orang Kedah buat, nak kata buat bagi baca dalil. Jangan kata orang ramai buat. Dah hang faham dalil kot tu nak buat macam mana? Jangan duk fikir pasal ada nu belah nu buat, takkan depa tak betul. Kedah besar dah boleh, takkan dia tak betul. Habis tu kira macam tu, hang nu Mekah besar dah Kedah, takkan dia tak betul. Tu kira macam mana pula? Agama ni bukan duk kira. Nu depa nu, nu serban lagi besar. Serban tapi beli ya. Pakai besar. Moga-moga dah pakai serban besar tu terus jadi pandai. Kalau sebelum tu tak pandai. Ini satu masalah kita. Hadirin mukminin sekalian. Maka dengan itu maka kita melancarkan supaya orang ramai berkunut subuh ni. Saya ingat saya tak mau baca kitab cukup lah. Tak apa ya. Siapa yang ada soalan, insyaAllah kita buka soalan. Ada soalan tuan? Abu Hurairah disuruh jaga tamar Nabi. Lalu syaitan jin datang mengupainya. Syaitan jika dia merupa menjelma, manusia boleh tengok. Dan banyak riwayat-riwayat menunjukkan sama ada dia menjadi Al-Kalbul Aswad, anjing hitam. Kata dalam riwayat Abu Zar, ma balu al-kalbul abyad min al-kalbul aswad min al-kalbul abyad. Apa beza anjing hitam dengan anjing putih? Saya Nabi sebut, Nabi kata al-kalbul aswad syaitan, Kalau anjing hitam syaitan. Maksudnya syaitan kadang-kadang menjelma dalam anjing hitam. Ia juga mungkin menjelma dalam binatang bisa seperti ular ataupun kalajengking. Dan ini terbukti. Ini terbukti. Tuan-tuan, kewujudan syaitan benda yang disepakati oleh manusia tanpa kira agama. Korea tak percaya Tuhan Allah Ta'ala, sembah Jepun, sembah apa-apa, dia percaya hantu. Dan dia buat rupa hantu macam-macam. Hantu dia, hantu sendiri bila tengok filem hantu Korea, hantu sendiri takut. Betul kan? Orang putih yang tak percaya, kononnya semua dia benda metafizik ni tak susah dia nak terima, dia sendiri buat bila mentu. Mana bangsa pun percaya hantu ni satu hakikat yang percaya. Tentu kalau dia tak nampak, orang tak boleh percaya. Mesti kadangkala dia nampak benda sepakat. Dia boleh dia boleh menzahirkan diri. Cuma ada riwayat daripada Imam Syafi'i, dia mengkafirkan orang yang kata boleh nampak syaitan tu. Cuma Allah Alam, barangkali maksud dia tu nampak syaitan dalam keadaan biasa ni tak nampak itu pun. Tapi syaitan menjelma terbukti seperti hadis Abu Hurairah yang tangkap dia, yang dia ajak Abu Hurairah tentang bacaan yang boleh selamatkan daripada gangguan dia, iaitu ayat kursi. Kata Nabi, sadaqa sadiquka wa huwa kadzub. Benarlah kawan hang tu sedangkan dia kaki dusta. Dia boleh. Oleh kerana tu, maka pernah sahabat tangkap. Dan banyak kan riwayat, ada riwayat Ammar pernah lihat dia. Dan manusia dalam pengalaman pun dia pernah nampak lintasan-lintasan yang seperti itu. Di belakang ada orang perempuan. Tak, sama. Dia duduk sama macam hadis, macam lelaki. Sama. Sebenarnya, ya, tidak ada perbezaan solat antara lelaki dengan perempuan. Melainkan dalam masalah jadi imam, Aisyah jadi di tengah. Aisyah jadi di tengah. Tapi dari segi pergerakan salat, lelaki dengan perempuan sama. Sebahagian riwayat yang menyatakan bahawasanya perempuan dikepit sikit, dada-dada jangan buka, bagi luas sikit. Ini semua riwayat daripada Tabarani, ini semua da'ih. Yang sahihnya, tak dibezakan salat lelaki dan wanita. Kerana sallu kama ra'aitumuni salli. Semayang macam mana kamu tengok aku semayang. Ada soalan? Soalan-soalan. Hari ni kita berhenti awal pasal kawan-kawan lain pun. Ada soalan ni? Oh, cukup. Dia faham. Dia doa. Sebab tu orang pergi mengajak tu. Faham tak? Senyap. Tuan-tuan faham tak? Orang, dulu orang buat layak meruk tu lah. Kawan dia tak reti nak mengajar. Tuan-tuan tahu tak apa yang saya nak mengajar ni? Boleh faham apa saya nak mengajar ni? Kalau tak faham, tak faham, tak payah. Tuan-tuan jenis lambat faham, saya mengajar tak faham. Dia main, bila orang suruh dia mengajar, tuan-tuan faham, boleh faham apa saya nak mengajar ni? Faham, faham, mengajar apa lagi, faham. Itulah yang buruk. Ada soalan tu? Tak ada lah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan maqsuma wa la taj'alna minna syaqiyan wa la mahruma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dah, saya sebelum tu saya lupa. Saya nak ulas sikit lah. Tadi ada pemberita Star telefon saya. tanya tentang cadangan satu orang tokoh agama supaya orang perempuan pakai cawat besi. Tuan-tuan dengar kan? Tuhan ampunlah manusia ni. Yang ni ni tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan tengok dalam ni. Apa? Apa rancangan tu? Ripley. Dia tu cerita tentang cawat besi zaman Eropah lo bubuh kat perempuan. Kita selalu kempen jangan pisahkan fiqh daripada hadis. Hadis Nabi ni, Nabi dah sebut dah semua masalah orang perempuan ni. Jangan bagi dia keluar bersendirian. Jangan dia keluar dalam keadaan tak tutup aurat. Banyak benda lah. Masalah dia cawat tak cawat. Satu, kita kena tahu. Kadang-kadang perempuan itu yang menyerahkan diri. Dia yang serah diri. Sepas berlaku hubungan seks semua, habis dah pakai baju, tolong, tolong. Habis dah. Kan? Dia serah diri satu hal. Satu lagi, keadaan kerana dia duduk di tempat yang tak selamat, yang agama tak benarkan. Nabi larang wanita tanggalkan pakaian tidak di rumah dia. Mama. Maksudnya jangan pergi tempat berorang. Bermusafir seorang diri. Berkhalwat. Dan semua urusan-urusan ni yang menyebabkan boleh memberikan ancaman kepada wanita. Kita kena berikan kesedaran kepada semualah, lelaki dan juga wanita. Tapi saya nak sebut, semua cadangan-cadangan cawat besi apa semua ni akan menjadikan orang sangka buruk terhadap Islam. Orang akan sangka bahawasanya Islam selalu mendiskriminasikan wanita. Kalau nak buat cadangan pun sebutlah, suruh pakailah pakaian yang agak kejap, yang susah untuk di untuk apa ditanggalkan. Tapi pihak bak cawat besi lah apa, bunyi pun huduh lah. Saya bimbang benda ni jadi orang akan jadikan bola tanggung, terutama golongan liberal ini, untuk memukul agama. Tengoklah Islam ni, dia kira nak bubuh orang perempuan cawat besi lah apa, awak dia nak buat macam apa lah. Dan ini kartun hak sinis tu kata, habis tu lelaki nak pergi cawat apa lah kata. Dulu seketika cadangan oleh seorang tokoh, orang yang kena AIDS apa semua ni bubuh di satu pulau. Tuan-tuan tahu kan? Tuan-tuan, kita kena survey lah pendapat sebelum bagi pendapat. Jangan kita gopoh. AIDS ni budak-budak pun boleh kena. Isteri yang tak bersalah di rumah, kalau suami dia buih, kena dia. Kalau isteri dia buih, suami kena. Takkan nak ambil dia pun ni semua pergi bubuh pulau. Dulu ada seorang doktor, dia kata dia doktor perubatan, cuba nak cakap tentang sains. Dia kata Islam ada ubat untuk AIDS. Karena menurut kajian dia kata AIDS ni dapat disembuhkan dengan kita sebat satu rotan atas belakang orang yang kena AIDS. Maka sembuhlah. Kononnya terhapuslah apa virus tu kerana tindak balas yang dipukul di belakang. Adalah teori mana dia kutip kat mana. Dia abang mai doktor tu, doktor perubatan kan dia. Tak tahu dia mengaji berubat di mana. Pertama saya nak tanya dia, itu penyelesaian. Saya nak tanya, di mana negeri yang telah sebat orang AIDS supaya kita dapat jadikan satu sampel dalam kajian ini, yang bila dia kena AIDS kita sebat suatu rotan, baik penyakit AIDS abang mai. Kita nak tahu. Bukan saya nak petikaikan hukum tu. Hukum tu bagus. Tak. Kata Sebab ni, pasal jangan kita kata kalau kita tak ada bukti nanti jadi masalah. Kemudian, kalau satu orang isteri dia kena AIDS pasal suami dia duduk pergi belah Syam, adakah Islam nak suruh sebat belakang isteri pun 100 rotan pasal ubat AIDS? Sedangkan dia tak buat apa? Budak pun boleh kena kalau pak dia ni. Takkan nak sebat belakang dia 100 rotan juga ubat yang Islam cadangkan untuk AIDS? Cakap jangan sebarang cakap. Ha? Dia akan menyebabkan kesan negatif pada agama. Ya, Atompel kata, makan boleh sebarang makan, cakap dengan sebarang cakap. Ha? Apa dia kata? Tapi dia kata habis tu, makan boleh sebarang makan. Kau nak makan sup terompah. Kan? Tapi makan boleh sebarang makan, cakap dengan sebarang cakap. Cakap tu memberikan kesan yang negatif terhadap sangkaan orang terhadap agama. Ini saya sangat duka cita. Kita cakap, dia jadi cakap. Kita cakap, bila kita cakap isu khalwat, dia lompat. Oh, tak boleh. Hampa pergi cakap benda lagi pelik. Kita cakap tu hari ni, kita cakap, kita alasan dan kita bagi dalil-dalil dan kita bagi paper kita. Ni hampa pergi cakap cawat besi. Dalil main kat mana? Dan dia tunjuk pula surat abang tu pun satu hal. Dia kutip gambar cawat besi di mana ni. Bayangkan kalau non-Muslim dia faham Islam nak suruh perempuan dia pakai cawat besi. Ish. Cukuplah dengan bangsa Cina dulu, tak tamadun dia pun sempit. Dia suruh perempuan dia pakai kasut kecil tu. Sampai retak tulang, lagi kecil kaki lagi bagus. Itu pada kepercayaan orang Cina kuno yang dia tak tahu lagi kecil kaki tak seimbang, rebah cepat. Kan? Tapi kita, tak apalah dia tamadun Cina, tapi agama Islam, agama wahyu, jangan duk main sumbat benda tak tahu Allah. Akhirnya jadi lucu. Wallahu ta'ala alam. Masih banyak ni'matnya. Alangkah ni'matnya apabila kita dapat mempelajari Islam dengan manhaj salafus salih, dengan cara salafus salih. Bebaslah otak kita ini daripada khurafat, bebaslah akidah ini kita ini dari kekeliruan. Kadang-kadang bila kita tengok orang yang tak mempelajari akidah Islam, pengajian Islam melalui manhaj salafus salih, pening kita nak uruskan dia. Kejap dia percaya itu, mari benda ni dia percaya benda tu pula dah. Oh, dia kata ada orang kata ni dekat burung kasawari ni ada apa ni, ada lagi kitab katanya. Oh, ada kata ni ada satu jin duduk kat depan pintu. Oh, banyak benar masalah. Bila macam-macam dia cerita-cerita dia. Tapi bila orang belajar salaf, ada dalam kitab, ada dalam sunnah, no, tak ada, selesai. Saya tak ikut melainkan ada yang kitab dan sunnah. Selesai masalah. Tak ada lagi khurafat-khurafat, karut-marut, kepercayaan yang berbagai-bagai yang menyeraputkan insan. Ni'mat tuan-tuan mengetahui Islam dengan jalan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum pada zaman yang akhir, ketika Islam bercampur baur. Hal ini mustahak tuan-tuan. Tuan-tuan, lapangkanlah dada. Sebab itu akidah kita bermula dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La, tidak ada sama sekali. Bersihkan tataran jiwa anda. Jangan ada satu pun kekotoran. Selepas ia bersih, pacakkan akidah Islam yang tulen dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam.